Panda. I got broads in Atlanta. She took the me in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the van. Legacies. Tanyakan padaku, kenapa kau lupakan diriku? Nyatanya kau menghilang tinggalkan aku. Ku cari hingga lelah diriku mencari, tak kutemukan jawab yang pasti. Begitu mudah bagimu. Kecewa hatiku, kecewa. Merana diriku merana. Di saat hatiku merana. Namun kau campakan cintaku. Kini kau datang ingin kembali. Seakan kau tak pernah menyakiti. Jelas bagi semua yang terjadi. Cintaku kini telah berlalu. Biarkan ku cari penggantimu. Oh yeah, yeah, oh oh yeah. Sudahlah, jangan lagi kau menjadiku. Kini cintamu tak berlalu. Bunga-bunga cinta telah layu. Kecewa, kecewa, itu yang ku rasa. Kini hatiku telah beku. Kecewa, hatiku kecewa. Merana, diriku merana. Di saat hatiku merana. Namun kau campakkan cintaku. Ini kau datang ingin kembali. Tak pernah menyakiti. Jangan tutupi kesalahanmu. Dengan berjuta alasan yang sudah. Jangan kau sangka. Jelas bagiku semua yang terjadi. Maci Ed Bustami dan Fildan Indonesia. Thank you.